berpagar bening, roman berjalan tanpa tujuan, mengenang keindahan yang hilang. Sayup-sayup lembut melengkung, mengiring tembang angin kering. Semua kembali, semua.